Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah, wa may yudlil fala hadiya lah. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ayuhan nas, panutin azakumullah, kita lanjutkan pembahasan kitab Adabul Mufrad karya Imam Bukhari rahimahullah, masuk pada pembahasan baru bab yang sama dengan bab kemarin, namun Imam Bukhari rahimahullah membawakan riwayat yang berbeda. Bab yang ke-267. Qala Imam Bukhari rahimahullah, bab tu'adah fil umur. Bab tu'adah dalam semua urusan. Dibahas kemarin, tu'adah ialah at-ta'anni. At-ta'anni itu memikirkan masa-masa sebelum bertindak. Tu'adah itu ada unsur ta'anni, memikirkan masa-masa, mempertimbangkan maslahat dan madharat, ada unsur kesabaran padanya, ada unsur keuletan, kesantunan padanya, panjang ke depan. Tu'adah itu lawan dari ajalah, istiajal, sikap terburu-buru, sikap tergesa-gesa, sikap serampangan. Ada atau ada sikap penuh pertimbangan matang, ada yang namanya al-ajalah al-isti'jal, sikap terburu-buru, sikap tergesa-gesa, serampangan dalam semua urusan. Kalimat fil umur dalam semua urusan meliputi urusan-urusan duniawiyah, juga meliputi urusan-urusan akhirat. Urusan dunia atau urusan akhirat yang terkait dengan masalah din, yang terkait dengan masalah umur ukhrawi. Bahkan disebutkan dalam sebuah hadis terkait dengan pentingnya atau ada fil umuril akhirah, disebutkan dalam sebuah hadis dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala anhu arda, yang dikeluarkan oleh Abu Dawud al-Hakim dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Rasulullah SAW pernah menyatakan, at-tu'adah fi kulli syai'in khair. At-tu'adah fi kulli syai'in khair. Yang namanya sikap tu'adah dalam segala sesuatu itu baik. Itu baik. Barakallahu. Kita lihat riwayat yang dibawakan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah. Nanti kita jabarkan insyaallah taala. Allah Ta'ala haddatsana Abu Ma'mar Abdullah bin Amr Abu Ma'mar qala haddatsana Abdul Waris Ibnu Sa'id At-Tanuhi qala haddatsana Yunus wa Yunus bin Ubayd Al-Bakri An Abdul Rahman bin Abi Bakrah An Asaj Abdul Qais radhiyallahu anhu dari Asyaj Abdul Qais radhiyallahu ta'ala anhu arba' qala dia berkata qala li an-nabiy sallallahu alaihi wasallam arha an-nabiy alaihi salatu wassalam pernah berkata kepadaku inna fika la khuluqain hibbuhum Allah sesungguhnya pada dirimu ada dua akhlak dua perangai yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk saya tanyakan, "Wa ma huma ya Rasulullah?" Apa itu? Kedua akhlak itu wahai Rasulullah. Qala Rasul menjawab, "Al-hilmu wal haya." Al-hilm, sikap santun. Al-hilm itu kesantunan dalam sikap sesuatu. Padanya ada unsur kesabaran, padanya ada unsur pemaafan, itu hilm. Hilm itu lebih dari sekedar sabar. Paham ya? Sabar disertai dengan memaafkan, itu hilm. Al-hilmu wal-haya, al-hilm dan rasa malu. Untuk saya tanyakan lagi, qadiman kana aw haditha, itu akhlak yang dulu atau yang baru? Artinya akhlak yang sudah aku miliki sebelumnya ataukah harus aku adakan sekarang ini? Qala qadiman, harus mengatakan dulu, akhlak kamu yang dulu, artinya akhlak kamu yang sudah kamu miliki sebelumnya. Qultu, maka saya katakan alhamdulillahilladzi jabalani ala khuluqaini ahabbahum Allah. Segala puji bagi Allah yang memberikan aku tabiat. Jabalani, jibillah, memberikan aku tabiat dua akhlak yang Allah cintai. Al-hilmu wal haya. Wa hadza isnadun sahih. Saya baca lagi yang terakhirnya sampai selesai semua riwayat karena semuanya sama. Wa qala rahimahullahu ta'ala haddatsana 'Ali bin Abi Hasyim. Qala haddatsana Isma'il ibn Ulayya. Qala haddatsana Sa'id bin Abi 'Urbah an Qatadah qala. Dari Qatadah dia mengatakan haddatsana telah menceritakan kepada kami man laqiyal wafda seseorang yang pernah menjumpai rombongan delegasi, rombongan alladzina qadimu 'ala nabiy sallallahu alaihi wasallam min 'Abdul Qais, rombongan yang dulu pernah datang menemui Nabi alaihi salatu wasallam dari Abdul Qais, Bani Abdul Qais. Wa dzakara Qatadah wa Abu Nadrah an Abi Sa'id al-Khudri. Juga Qatadah menyebutkan sanad dari Abu Nadrah dari Abu Sa'id al-Khudri. Qala, dia berkata, qala Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam li Asy'ib bin Qais. Nabi alaihi salatu wassalam pernah berkata kepada Asy'ib bin Qais, "Inna fika la faslatain yuhibbuhum Allah." Sesungguhnya pada kamu ada dua perangai yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu al-hilm wal anah. Al-hilm, sabar disertai dengan pemaafan, santun. Wal anah, al-anah ta'anni tadi. Ta'anni memiliki pandangan yang jauh, pertimbangan yang masak, tidak serampangan. Ini hadis disebutkan dalam Sahih Muslim. Wa qala rahimahullahu ta'ala haddatsana Abdullah bin Abdul Wahhab. Qala akhbarana Bishr bin Muhammad. Qala haddatsana Qurrah ibn Khalid. An Abi Jamrah, Abu Jamrah namanya Nasr bin Imran al-Dhubi. An Ibn Abbas radhiyallahu anhu qala. Dari Ibn Abbas radhiyallahu anhu dia berkata, qala Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam li Asyaj. Nabi alaihi salatu wasallam pernah berkata kepada Asyaj, yaitu Asyaj Abdul Qais, Inna fika lakhaslataini yuhibbuhumullah. Sesungguhnya pada kamu ada dua perangai yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-hilmu wal anah. Al-hilm dan al-anah ta'anni. Sama dengan tadi. Ini disebutkan dalam Sahih Muslim. Wa qala rahimahullahu ta'ala haddatsana Qais bin Hafs. Qala haddatsana Talib bin Hujair al-Abdi. Rawi ini ada perbincangannya. Talib bin Hujair. Qala haddatsani Hud bin Abdullah ibn Sa'd. Ya, ini majhul. Sami'a jaddahu mazidah al-Abdi. Qala, dia pernah mendengar kakeknya namanya Mazidah al-Abdi berkata, Ja'ala Asyaj yamshi. Datang si Asyaj, dia berjalan. Hatta akhadha biyadi Nabi alaihi salatu wasalam. Sehingga dia mengambil tangannya Rasul alaihi salatu wasalam, faqabbalaha, dicium tangannya Rasul. Faqala lahu Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi alaihi salatu wasalam berkata kepadanya, "Ama inna fika rahulqai yuhibbuhum Allah wa Rasul." Ketahuilah, pada kamu ada dua akhlak, ada dua perangai yang dicintai oleh Allah dan Rasul. Qala, berkata Asyaj, jibillan atau nam jibillan jabaltu alaik au khuluqan ma'i, tabiat jibillan, tabiat yang aku dianugerahi itu au khuluqan ma'i, atau ke akhlak yang harus saya upayakan. Qala la, mengatakan tidak, bal jubilta alaik, bahkan engkau diberi anugerah tabiat akhlak tersebut. Qala, berkata Asyaj, alhamdulillahilladzi jabalani ala ma yuhibbu Allah wa rasul. Segala puji bagi Allah yang menganugerahkan kepada aku tabiat yang dicintai Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Namun untuk hadis yang satu ini, dengan lafaz ini, dengan isnad ini, dhaif. Ada Hud bin Abdullah bin Sa'd majhul. Maka ini pakai lafaz yang setelah yang sebelumnya. Baik, indah. Selesai beberapa riwayat yang dibawakan dalam satu bab. Ringkasnya para ulama. Dalam riwayat ini Rasulullah SAW memuji dua akhlak. Yang ketika itu kebetulan ada pada sahabat yang mulia Asyaj Abdul Qais. Akhlak yang pertama ialah al-hilmu. Al-hilmu, kesabaran yang disertai dengan pemaafan, memaafkan kesalahan orang lain. Al-hilm. Al-hilm itu muncul barakallahu fikum ketika seseorang itu memiliki jiwa besar, penyabar. Penyabar. Orangnya tidak temperamental. Barakallahu fikum. Akan muncul al-hilm. Itu disukai oleh Rasul. Dalam contoh disebutkan dalam sekian banyak riwayat bagaimanakah al-hilm yang dimiliki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara yang disebutkan dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu wa arda, suatu hari pernah Rasulullah alaihi salatu wasallam jalan dengan sahabat. Tiba-tiba dari belakang menyusul seorang Arabi, seorang Arab halaman. Menyusul dari belakang itu sampai di depannya Rasul, langsung ditarik selendangnya Rasul yang di lehernya itu. Ditarik dengan keras oleh dia. Katanya Anas bin Malik radhiyallahu anhu al-arba, sampai membekas di lehernya Rasul. Keras, tarik. Ternyata dia mengatakan, ya Muhammad, murli min marillahi alladhi indai. Ya Muhammad, perintahkan untukku sejumlah harta Allah yang ada pada kamu. Ya, bahasanya Pak Oga, cepek dulu dong. Gitu ya. Bahasanya dia, minta uang. Tarik dengan keras, sekeras-kerasnya membekas di lehernya Rasul, ternyata tidak uang, tidak duit. Nah, yang diminta zakat apa namanya, harta baitul mal. Ketika itu Rasulullah SAW katanya Anas bin Malik tidak marah, beliau tersenyum. Fatabassama faltafata ilaihi nabi wa tabassam. Rasul menoleh ke arah dia sambil tersenyum. Dan beliau memerintahkan para sahabat untuk memberi harta kepada A'rab itu. Ini kata para ulama contoh sifat al-hilm yang dimiliki Rasulullah SAW. Begitu sabarnya Rasul. Nanti dia, begitu sabarnya beliau. Bagaimana beliau memaafkan kesalahan besar yang dikerjakan oleh A'rab tadi. Itu kalau orang Madura yang dibutuhkan, wah, bisa keluar sulitnya. Ya gitu ya. Dari belakang tidak ada angin, tidak ada hujan, tidak ada halilintar, tidak ada omongan, tidak ada apa. Tiba-tiba datang, tarik, kerah kamu sekuat tenaga, sampai kamu tidak bisa nafas, sampai kamu membekas di leher kamu, bekas namanya tarian tadi. Tiba-tiba, tidak bolusnya. Itu kalau kita orang ya kan, gaharnya luar biasa itu. Enggak deh, mungkin sudah kamu apakan tuh orang itu. Hah? Apalagi sudah membekas di leher seperti ini. Tapi Rasul tidak marah. Itu ilmu memaafkan kesalahannya orang lain. Di situ ada unsur kesabaran, jiwa besar, tidak gampang marah, bukan temperamental. Karena beliau ngerti yang berbuat demikian orang jahil dari kalangan A'rab. Itu hilmu, halimu, halimu. Kisah yang serupa dikisahkan oleh sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhuma. Ketika Rasul dan para sahabatnya pulang dari perang, singgah di sebuah tempat yang banyak duminya, tempat yang berburu. Maka mereka terpencar-pencar di banyak tempat. Ketika itu Rasulullah SAW istirahat di bawah pohon samurah, di bawah pohon sidr. Pedangnya Rasul digantungkan di situ, tertidur. Katanya sahabat Jabir bin Abdullah, tiba-tiba kami mendengar suara yang keras, suara teriakan. Kaget gak? Langsung kami bergegas menuju ke arah suara tersebut. Ternyata didapati Rasulullah SAW bisa menguruskan pedang di hadapan seorang Arab. Terus mengatakan, tahu tadi apa yang terjadi? Tidak tahu ya Rasulullah. Tadi ketika saya istirahat, tertidur, datang Arab ini. Dia mengurus pedangku, kemudian mengarahkannya ke saya dan mengatakan, ya Muhammad, siapa yang membela kamu dariku sekarang ini? Yang mau dibunuh. Siapa yang membela kamu sekarang dariku? Aku mengatakan Allah. Langsung tangannya bergetar, jatuh pedangnya. Ambil sama Rasul. Nah sekarang siapa yang membantu kamu, membela kamu dari pedangku ini? Ya Muhammad kun khairu akhir. Ya Muhammad, dimaafkan. Maafkan ya akhi. Maaf. Jangan hukum saya. Maka dimaafkan oleh Rasulullah SAW. Dimaafkan ya kan oleh Rasul SAW. Dalam keadaan itu A'rabi hendak membunuh Rasul. Pedang di tangan dihunuskan di depannya Rasul. Nyawa beliau terancam. Mengancam nyawa beliau. Tapi subhanallah, ketika Rasulullah SAW punya kemampuan untuk membalas, dan dia meminta maaf, muncul sifat al-hilm yang beliau miliki. Dimaafkan itu Arab. Dimaafkan. Itu kan menunjukkan orangnya betul-betul penyabar. Tidak gampang marah, tidak gampang emosi, tidak gampang melampiaskan isi amarah hatinya dan segala macamnya. Itu namanya halim, itu namanya ilmu, mudah, tidak gampang memiliki sifat seperti ini. Jauh-jauh sebelumnya sudah terlatih terlebih dahulu dengan kesabaran, berpikir panjang, melihat siapa yang berbuat kezaliman pada dirinya, orang jahil atau orang tidak, orang jahil atau orang alim. Itu enggak sembarang orang ya. Parah banget. Mungkin kalau dibikin ilustrasi gambaran di zaman sekarang untuk kalangan para dai gitu ya. Assalamualaikum. Antum lagi ceramah. Lagi ceramah menyampaikan ilmu kepada masyarakat, kepada para kaum muslimin. Tiba-tiba ada orang yang memang enggak senang sama antum, langsung tampil ke depan. Maaf, Ustaz. Langsung gitu ya. Interupsi. Langsung kamu dihabiskan di situ. Ustaz ini begini, begini, begini, begini, begini. Antum ini begini, begini, begini, begini, begini. Wah, Ustaz. Bilang banyak orang. Antum tahu. Ada rajul ini orang yang ini fisik ya. Kalau fisik ya. Sesuatu yang enggak beres oleh kira-kira. Itu diuji. Diuji kesabarannya antum. Diuji jiwa besarnya antum. Diuji al-hilm yang antum miliki. Bayangkan di depan majlis, di forum umum, demikian caranya. Diuji. Kira-kira kalau antum jadi ustaz, bagaimana jawabannya antum? Antum diem saja, antum balas, antum bantah dia, atau bagaimana? Gimana? Habisi, gitu ya. Sikat dia, gitu ya. Bantai dia dengan ucapan kamu di tempat tersebut, gitu ya. Lihat kondisinya. Kalau ternyata orang ini hanya emosional, sebentar, reaksi spontanitas, emosi dengan kamunya, para pelaku, maka yang dinasihatkan para pelaku ialah adhil. Dalam kondisi yang seperti itu, jangan kamu tanggapi. Cukup kamu dengan senyum manismu, nah, antum katakan seperti ya, masya Allah, tabarakallah, Allah yang tarifi, na'am, jazakallah khair, barakallahu fi. Ketika dia menyatakan kalimat-kalimat yang batil, kamu terangkan. Ada punya satu itu, Allah mengatakan demikian dalam Al-Quran, Rasul mengatakan demikian dalam Sunnah. Oh enggak, itu salah, gini-gini. Ayat yang mengatakan demikian, hadis mengatakan demikian, barakallahu fi. Kenapa ya, Pak? Kok antum harus pilih seperti ini? Di depan forum umum. Saya katakan di depan forum umum. Di depan kaum muslimin. Ketika ada seseorang yang memiliki tindakan seperti itu, kemudian kamu menampilkan sikap sabarmu, sikap hilm yang kamu miliki, hikmah yang kamu miliki, oh besar kamu di dalam masyarakat. Jempolnya itu gak cuma dua, jempolnya banyak. Bagus. Tidak marah, tidak emosi, tidak terpancing reaksi kerasnya dan segala macamnya. Bayangkan itu orang bengak-bengok dari tadi. Ustaznya mengatakan jazakallah khair, Allah ibariki. Dari tadi dia teriak-teriak. Ustaznya menimpali. Kalau Allah, kalau Rasul, ilmiah. Gitu kan. Ini ayatnya mengatakan demikian, hadis mengatakan demikian. Bahaya kata. Nah, itu namanya ilmu. Tapi kalau kamu ladeni, langsung kamu sing-singkan lengan bajumu. Apa? Kamu membicarakan saya di sini. Ayo, mau di mana kita ketemu? Langsung jatuh antum di depan masyarakat. Jatuh antum di depan kaum muslimin. Iki ustaz tendeng masa. Gitu ya? Iki ustaz apa preman? Cari tahu. Mereka tidak mandang orang itu. Mandang antum. Kalau dia semuanya maklum, ya kayak orang jahil. Paham ya? Kalau antum gak ada yang maklum, Kaif seorang yang punya ilmu, seorang ustaz, dai besar, dai nasional, gitu ya bahasanya. Kok demikian? Itu namanya centeng paksa. Gini sih. Dan terjadi nantang gelut itu ke depan. Ayo, gini, gelap lagi. Ayo, sampai ditahan-tahan begini sama banyak orang. Nah, itu kenangan masa lalu seseorang. Saya kenangan masa lalu seseorang. Paham ya? Di sini antum diuji. Ketika itu antum harus tunjukkan sebagai seorang dai yang halim. Halim. Itu jelas tidak menjelekkan antum. Itu yang parah. Ada lagi yang agak ringan-ringan sedikit. Nah, sampaikan sistem tanya jawab. Nah, yang mau tanya silahkan. Saya Ustaz. Ya, tafadhal. Pertanyaannya itu, bahasanya itu berapi-api, kayak orang marah. Ustaz, tolong terangkan sama saya Ustaz. Dengan ekspresi yang kelihatan marah begitu, dan jawab pertanyaannya itu memunculkan aku tas-tas begitu. Masya Allah. Diuji lagi, antum ini orang sabar apa enggak? Diuji lagi, antum ini orang yang halim atau tidak? Antum ini hakim atau tidak? Ya apa antum? Enggak ada orang kayak gini. Tadi tunjukkan helmnya antum. Oh, dia emosi cara menyampaikan pertanyaannya, nampak dia lagi marah sama antum. Ya, itu menunjukkan enggak cocok, enggak sepaham dengan antum kan gitu ya. Tapi pertanyaannya dengan nada yang emosi yang memojokkan antum jawabannya. Yang kalau antum salah dalam menjawab, wah antum jatuh gitu ya. Ya bukan di forum kayak antum ini, forum yang antum kan forumnya para ikhwan kan gitu ya. Enggak ada masalah. Yang dibayangkan sekarang ketika di luar sana harus antum munculkan aneh. Tidak. Jadi dia nyampe ke pertanyaan ngamuk-ngamuk, antum santai aja. Ewa. Ya. Harap-harap. Ya. Gayanya antum seperti itu ya kan. Dengan ketenangan, dengan tenang. Nggak nampak emosi. Nggak nampak reaksi. Marah. Antum tenang. Ewa. Barakallahu fiik. Ya, ya, barakallahu. Itu sudah bikin dia lebih dahulu. Boom dia. Baru setelah itu antum jawab dengan ilmiah. Dengan ilmiah. Jangan menampakkan ekspresi marah, tapi tampakkan ekspresi ketegasan. Bahasanya tegas, tek tek tek begitu. Hah, mimiknya serius. Tapi tidak marah. Harap-harap. Ramah tuh. Ya kira-kira ya kan ya. Ya masalahnya yang ngomong lain dengan yang diajak ngomong gitu. Karena gambaran di depannya berbeda. Kira-kira demikian. Itu yang dicontohkan dalam Syaikhun Al-Yum. Disebutkan dalam sebuah kitab. Mahadharanya Syekh Rabi' bin Hadi Al-Madkhali Hafizahullah Ta'ala wa syafa' Al-Hathu Al-Iqtilaf. Kecil bukunya. Di situ di bagian akhir dibawakan kisahnya beliau ketika dakwah di Sudan. Yang saya ingin sampaikan kepada antum sekarang, yang dulu saya sampaikan sama antum, dakwah di Sudan. Sudan itu mana? Afrika ya? Ya. Di sana itu markas Sufia. Tempat taklimnya itu bukan lagi musola kecil, masih kecil kayak gini, lapangan besar. Karena itu undang itu semua pihak ini yang datang ini alim besar dari Saudi. Gak muat sini nih Pak. Lapangan besar, orang umum, muslimin diundang, tokoh-tokoh sufiah datang, anak-anak buahnya sufiin datang, ahlu sunnah juga datang, ramai. Karena ini pangkalannya kaum sufi ya, nah gitu ya. Maka yang disampaikan masalah akidah, tauhid. Qala Allah qala Rasul. Ayat, hadis, ayat, hadis, wahai. Barakallah. Selesai apa namanya ceramah. Yang panas ini kan tokoh sufiahnya kan. Nah, ini pemahaman aneh ini. Ini bertentangan dengan pemahaman kita ini. Tampil itu. Oh, tuding-tuding gini Syekh Rabi itu. Kalau bisa saya ilustrasikan ya, baca kitab tapi bisa terbayangkan gitu ya. Digini-gini kan Syekh Rabi. Ini ngamuk-ngamuk mereka itu. Syekh tenang aja. Nah, barakallahu fi. Nah, barakallahu fi. Barakallahu fi. Padahal yang batil. Nah, Allah mengatakan demikian dalam ayatnya. Nah, Rasul mengatakan demikian dalam hadisnya. Terus gitu. Tidak marah, tidak terpancing emosinya, tenang tapi ilmiah. Begitu selesai itu majelis yang tersiar di tengah-tengah masyarakat, dakwah sufiah di Sudan hancur berantakan. Itu yang muncul, dakwah sufiah di Sudan hancur berantakan. Lebur dengan dakwahnya Syekh yang baru datang dari Saudi. Pandangan masyarakat kepada Syekh ini tadi, oh bagus Syekh ini, Masya Allah. Juga dikisahkan secara khusus ketika beliau datang di masjid markas besarnya Sufiyah Ijaniyah. Disebutkan hampir semua masjid didatangi, dimasuki, dikasih tausiah. Tinggal satu masjid. Syekh, ini masjid ini pangkalan resminya kaum Tijaniyah ya. Ini ada Syekh Torekotnya mereka ini. Lantas kita ke sana, tausiah, pergi setelah itu. Baik-baik. Sudah. Ini Bainal Maghrib wal Isya. Setelah Maghrib dikecili, ini ada Syekh dari Saudi mau tausiah bicara di sini sebentar. Gimana? Oh, silakan. Diizinkan. Selesai sholat maghrib, tausiah Syekh. Tausiah Syekh. Di sini di hadapan jamaahnya Syekh Tarekat ini. Di samping beliau Syekh Tarekat ini. Beliau menyampaikan qala qala Rasul ilmiah. Ayatnya demikian. Di sini demikian masalah akidah. Nah, pangkalan sufiah setelah itu. Ini yang ini Syekh Tarekatnya ini. Duh. Jelaskan yang di sikapkan pemahaman batil ala sufiah. Tapi secara umum, kalau Allah kalau Rasul, yang ini interupsi, langsung interupsi. Kamu salah, kamu begini. Saya mengatakan, sebentar, benar. Saya tak bicara. Nanti hanya tak apa. Apa lagi sih? Potong lagi ucapannya. Gini. Spir. Saya tak ngomong. Nanti apa namanya? Teruskan lagi. Saya bicara lagi. Kalau Allah Rasul. Langsung ngomongin. Salah itu. Syekh Fulan mengatakan begini. Sebentar ya. Allah ya Farid. Tenang. Allah mengatakan demikian. Kalau Allah Rasul. Ayat hadir. Yang ini salah itu. Syekh ini mengatakan demikian. Ini Syekh Farekotnya dia sendiri. Itu di forum. Siapa yang menyaksikan ayat? Jamaah muslimin mandang. Kalau Rasul. Syekhnya ini. Kan begitu kan ya. Ikan pemandangan dua syekh besar ya lagi. Begitu. Jamaahnya langsung mengatakan. Allah ada kalam syekh sholat. Kalamnya orang ini benar ini. Ini ngawur itu. Terus begitu. Selesai Isya. Begitu Isya. Adzan. Qomah. Dan yang maju. Untuk imami. Syekh. Ikhwan disuruh maju imami. Aina Syekh. Mana imam yang tadi Syekh Tarekat tadi. Wallahi baradu ya Syekh. Sudah diusir sama jamaahnya Syekh. Diusir. Kenapa? Ya kan tadi itu Syekh dengan penuh ketenangan, tidak emosi, ekspresinya tenang. Itu namanya halim, hilm ya. Tapi ilmiah. Yang ini ngamuk toh aja sini. Marah-marah, terlalu emosinya meluap-luap dan segala macamnya. Tenang, kala Allah, kala Rasul. Kala Allah, kala Rasul. Itu namanya hari. Yang menang siapa? Yang memandang kaum muslimin masyarakatnya. Itu namanya ilmun fid da'wah. Barakallahu. Ilmun fid da'wah. Barakallahu. Ada yang pernah mengalami seperti itu? Belum pernah ya? Masyaallah. Saya pernah mengalami. Waktu di Bali. Saya cuma sekali ke Bali. Ya kali itu juga dibegitukan sama mereka. Di masjid umum. Ini tausiah tak ada subuh. Muhawarah tak ada subuh. Di masjid umum. Saya lupa tempatnya sebelah mana. Masjid umum. Bukan masjid agungnya Denpasar. Ya lumayan gede lah. Ada moderator. Saya bicara. Saya hanya menyampaikan ketika itu terkait dengan permasalahan hikmah penciptaan jin dan manusia. Terkait masalah itu. Nah diumumkan, ini yang datang ini dari Stadion Persib, pimpinan pada pesantren Hina dan segala macam. Karena kiri Hina aja. Prosesku yang mimpin bukan saya. Yang mimpin Mbak Hina kakak saya sendiri bukan saya. Terus gimana lagi? Sampaikan gitu. Anak, sampaikan. Pas masalah ibadah. Sudah selesai, saya tanya jawab. Nah, silakan yang mau tanya. Sebenarnya pertanyaan pertama dibagi sekian termin. Termin pertama suruh pertanyaan aja gitu ya. Tiba-tiba dari sebelah kiri berdiri orangnya, berdiri langsung tanya nudik saya begini, begini gitu saya langsung begini gitu. Ekspresinya marah, mukanya merah merona, ngamuk-ngamuk dengan bahasa yang tinggi. Saya luar masalah apa yang tanya sama saya, santai aja diam. Iya pak, iya pak, karena diam aja. Enggak saya lawan dengan marah juga. Sudah selesai gitu. Kamu sampaikan. Ketika itu masalah apa ya, lupa saya Allah mustaan. Lupa saya pak. Oh iya, masalah terkait apa namanya memulai taklim. Mereka nanyakan, kenapa Ustaz tadi ketika memulai taklim tidak menyampaikan salam? Saya awal taklim kok nggak mengatakan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan gitu kan? Kok langsung innalhamdulillah? Ya, ketika itu jawaban saya polos. Sepengetahuan saya. Justru yang sunnah itu adalah ketika memulai taklim dengan membaca innalhamdulillah. Salam itu ketika bertemu. Walaupun saya katakan walaupun ada sebagian ulama kita, masyayikh kita ketika taklim juga memulai dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehingga tidak ada masalah. Artinya tidak perlu dipermasalahkan panjang lebar. Apalagi saya marah-marah seperti itu. Tapi saya bibitnya santai, dingin, dan juga apa namanya marah dan segala macam. Jawabnya, jadi kami, jadi apa namanya masih sungguh-sungguh, gitu. Anak diem masih. Tidak kalah itu. Selesai cara. Begitu sampai di luar, saya didatangi oleh orang tua. Jabat tangan saya. Terima kasih banyak Ustaz. Saya salut sama Ustaz. Masih muda, sudah memangku pondok pesantren. Gitu Pak ya? Terima kasih Pak. Ya cuman alangkah baiknya tadi kalau salam kiri. Ya, terima kasih banyak Pak Jazak Lahir atas masukannya. Kata Ikhwan Ibn Ustaz, tadi yang di bagian soft terdepan antum, ini mejanya antum, di depan antum, ini tokoh-tokoh mereka semua. Nah, ternyata pangkalan Sofia juga. Ika dia tidak bilang-bilang sama saya. Itu tokoh-tokoh mereka semua. Itu tokoh-tokoh mereka semua. Gitu ya. Akhirnya. Anak tinggal, acara terakhir pulang. Nah, lama saya tanya kan depan tadi. Ya, apa yang kemarin ngamuk-ngamuk itu gimana? Tidak ada masalah Ustaz. Malah minta maaf sama kita orang kemarin katanya. Oh gitu ya, alhamdulillah. Minta maaf ya. Kenapa? Dia merasa bersalah dengan sendirinya gitu. Ada apa kok tahu-tahu orang namanya berdiri marah-marah. Hah? Emosi luding-luding begini. Tapi tanggapannya santai gitu. Sehingga masyarakat memandang kita itu dengan simpati, memandang dia dengan kurang suka. Dalam namanya hilmun kita, muhilun jidda. Dan tentunya ya ketika ada orang tanya. Ya kalau antum ya dengan dunia antum lah ya. Terkait dengan kesahiannya antum, muamalah dengan masyarakat secara umum dan segala macamnya. Ditunjukkan sikap hilmun. Itu sikap yang betul-betul dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Dan di sini dicintai oleh Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Itu al-hilm. Bisa dipahami insyaAllah ya? Dengan contoh-contoh bisa dipahami insyaAllah. Perangai yang kedua yang disebutkan dalam riwayat ini adalah al-anah. Al-anah sama dengan ta'anni. Itu yang disebut dengan at-tu'adah tadi itu. Tidak terburu-buru, tidak tergesa-gesa, tidak serampangan di dalam semua urusan. Semuanya dengan pertimbangan yang matang, dipikir masak-masak, dilihat mana maslahat, mana mudharat. Itu ta'an, itu ada. Dalam semua hal, terutama barakatuhum dalam perkara-perkara agama. Dalam perkara-perkara agama, perkara di barakatuhum. Harus itu ada. Dan ini sangat-sangat dibutuhkan, terutama terkait dengan bangsa dakwah. Dalam kalangan di dalam kaca dakwah barakah itu, terkhusus orang dai Allah membutuhkan yang namanya sikap ta'ani. Walaupun tidak khusus dalam bab dakwah, dalam semua urusan. Tapi dalam bab dakwah muhim menjadi ta'ani waktu ada. Barakah ta'ani. Waktu ada dalam semua urusan. Tidak ada waktu. Ada pun prakteknya. Ya banyak gambarannya ya barakallahu fiik. Kalau dalam perkara dalam kancah dakwah ila Allah barakallahu fiikum ini banyak ditunjukkan ketika salah seorang di antara kita harus menentukan sebuah mauqif, menentukan sebuah sikap. Sikap terkait dengan sebuah pemahaman, sikap terkait dengan sosok profil seseorang, sikap terkait dengan sebuah komunitas, sebuah kelompok, sebuah manhaj. Itu antum harus betul-betul ta'an. Untuk menyatakan hak harus ta'ani. Untuk menyatakan batil harus ta'ani. Ini pemahaman yang sesat harus ta'ani. Pemahaman yang benar harus ta'ani. Ini orang baik harus ta'ani. Ini orang buruk harus ta'ani. Jadi paham ya? Ketika menentukan sebuah sikap, mautif namanya, harus ta'ani dan berdakwah. Untuk bisa mendapatkan sikap ta'ani dalam perkara mauqif, yang pertama harus memahami persoalan dengan komplit. Bahasanya para ulama, tasawur al-mas'alah. Ada tasawur kamil fil mas'alah. Ada gambaran lengkap untuk sebuah mas'alah. Entah mas'alah, entah tentang orang, entah tentang sebuah pemahaman, entah tentang sebuah kelompok, sebuah komunitas, manhaj dan segala macamnya. Harus kamu tahu dulu apa gambarannya. Setelah itu ada pengkajian syar'inya. Berarti ada ilmu. Kamu harus tahu ilmunya dulu, sejarah syar'inya. Bagaimana kala Allah, bagaimana kala Rasul, bagaimana kala salaf, bagaimana kaulnya para ulama tentang hal tersebut. Ilminya. Baru setelah ada ilmiah, ada yang namanya mautif. Baru kamu ngerti, ini hak, ini batil. Ini yang benar, ini yang salah. Ini yang menyimpang, ini yang lurus. Saya paham ya? itu terkait dengan tingkat dunia antum. Ada tahapan yang kedua ialah ketika disampaikan kepada orang lain. Dari kami, dari kan pribadi, antum ngerti hak batil. Sekarang antum tahu ini perkara batil. Fase berikutnya, tahapan berikutnya, apakah mungkin kamu sampaikan kepada orang lain? Dari kami, apakah mungkin kamu sampaikan kepada orang lain? Tanya lagi pertimbangan i'tibarul masalih wal mafasid. Mempertimbangkan maslahat dan madarat. Itu harus panjang mikirnya itu. Mungkin enggak ya pemahaman sesat seperti ini saya memperingatkan kaum muslimin dari bahayanya. Mungkin enggak ya pemahaman sesat seperti ini yang menyebar di kalangan kaum muslimin saya terangkan dengan gamblang jelas belak-belakan di tengah masyarakat umum. Mungkin enggak ya tokoh satu ini yang saya yakini sebagai ahlul batin, orang yang menyimpang, orang yang sesat, saya bongkar aibnya di depan sekian banyak orang. Mungkin enggak ya? Maslahat enggak ya? Itu namanya ta'anni. Saya paham ya? Itu namanya ta'anni. Ada kaidahnya, ada dhawabit-dhawabitnya, kaidah-kaidahnya, ketentuan-ketentuannya. Kapan boleh, kapan tidak. Dibahas oleh para ulama. Itu namanya apa? Namanya ta'anni. Ketika antum memandang tidak mungkin dibicarakan, yang dibicarakan. Ketika antum tidak membicarakannya, itu namanya ta'anni, sikap yang tepat. Tapi ketika antum pandang sudah terpenuhi semua kemaslahatan yang ada, karinah-karinah, indikasi-indikasi yang menunjukkan sangat besar kemanfaatannya kalau kamu sebutkan langsung, kamu sebutkan langsung secara ilmiah, itu namanya ta'anni. Sudah berpikir panjang sebelumnya. Barakallah. Sudah paham ya? Itu di antara contoh ta'anni terkait dengan babul mauqif di antaranya. Panjang mikirnya. Jadi enggak serampangan, belum juga mengerti apakah permasalahannya. Langsung der. Itu namanya ajalah. Terburu-buru, tergesa-gesa, serampangan. Barakallahu. Sehingga semua harus dengan ta'ani. Intinya semua harus dengan ilmu. Barakallahu. Itulah yang namanya ta'ani. Ta'ani fil umur kulliha. Dalam semua hal ya Allah. Tadi yang saya pangkatkan tentang keadaan. Dalam semua urusan. Terkait dengan problematika kamu di tengah-tengah keluarga. Ta'ani itu penting. Ketika istri kamu sudah mulai balelo. Nah, sudah mulai nusyuz dan segala macamnya, layak dilepas atau tidak? Tani, jangan asal ngomong aja. Nah, yir, nah, cerai. Nah, gampang ngomong kayak gitu ya, Pak. Harus tani terlebih dahulu. Pikir masak-masak. Apa kasusnya? Apa masalahnya? Apa problemnya? Dalam rumah tangga, belum lagi ngurusi masalah anak, belum lagi ngurusi dalam semua hal. Itu harus ta'anni. Barakallah. Dari kami terutama dalam perkara dakwah, dalam babul mauqif, ketika menentukan sebuah sikap, kita harus betul-betul ta'anni. Jangan buru-buru, jangan serampangan, jangan tergesa-gesa. Ada mungkin. Itu bisa lah. Barakallah. Apalagi dalam fonis menfonis. Panjang urusannya itu. Panjang urusannya. Para ulama-ulama, para masyayikh dalam bab seperti ini ya, betul-betul muta'annin jiddan. Sangat-sangat ta'anni sesuatu yang tidak tergambar di benak kita. Mau contoh? Ya, mau aja. Gak tidak senang contoh dia? Ya, contoh. Masyaallah. Saya contohkan barakat itu. Yang kita saksikan langsung. Ketika muncul fitnahnya Abul Hasan Al-Ma'rifi di Yaman, sepeninggalnya Syekh Muqbil bin Hadi rahimahullah. Barakallahu fikum. Yang saya saksikan dari mulai awal sampai khatam. Dari mulai prosesnya para masyayikh di Yaman ngurusi dia sampai khatam, semua sepakat divonis ikhwani hizbi. Kita ada di sana ketika itu. itu para pelaku pun ternyata sebelum Masyaikhul Yaman berbicara tentang Abul Hasan, 5-6 tahun ke belakang sebelumnya, Asy-Syaikh Rabi' bin Hadi Al-Madkhali hafizahullahu taala wa syafa' sudah menasihati dia sirran, sembunyi-sembunyi, tentang pemahaman dia yang menyimpang manhajnya, terutama bukunya dia As-Sirajul Wahhaj. Ini sempat kemarin beredar luas di kalangan salafin dan bahkan dikajikan di halaqah-halaqahnya salafin. Awas ini buku bahaya ya, ini buku banyak penyimpangannya ini. Alhamdulillah saya enggak sempat beli dan enggak pengen beli kemarin. Padahal rugi juga enggak beli. Kalau Mas Syaikh bantah, mana ini bantah juga enggak tahu. Terus saya pulang ke Indonesia, kakak saya sudah punya itu ya, lumayan. Itu buku bahaya, Pak. Sirajul Wahhaj karya dia. 5-6 tahun sebelum ramai Yaman itu, Syekh sudah nasihati. Murosalah, kirim surat, telepon, terus begitu. Selama 6 tahun. 6 tahun. Kenapa ya, Pak? Sangat luar biasa itu. 6 tahun. Begitu dia semakin lama semakin parah, semakin lama semakin kacau, bahkan semakin berani menentang para ulama, berani menentang para masyayikh, berani terang-terangan menyampaikan pemahaman bid'ahnya, mulai sih dengan terang-terangan juga nasihatnya itu, halaqah per halaqah, satu makalah keluar, dibantah satu pemahaman, terangkan terus begitu. Masyaikhul Yaman juga bicara terus begitu, ilmiah, Syekhul Usabi, terus semuanya bicara. Ada gelagat mau tobat, dirangkul lagi sama Syekh Rafi, diupayakan supaya dia tobat kepada Allah. Ucul lagi, lepas lagi, ya Allah, dengan syahadat lagi, terus begitu. Ketika seluruh Masyaikhul Yaman, itu setahun ya Pak, saya menghitung, saya katakan kurang lebih selama setahun. Awal proses sampai akhir. Ketika Masyaikhul Yaman sudah semuanya sepakat Hizbi Ikhwan, Syekh Rafi masih belum. Terus. Ternyata sudah enggak mungkin dipertahankan lagi. Gong terakhir beliau. Keluarkan satu kitab khusus tentang Abu Hasan Hada At-Tankil Lima Fili Jaji Abil Hasan Minat Abautin. Ini yang saya beli, tak bawa pulang ke rumah. Langsung geruduk keok. Bisa tuh bayangkan 6 tahun. Itu namanya apa ya Pak? Itu namanya ta'anni yang luar biasa. Sebagian pihak yang enggak tahu permasalahan, lagi-lagi Rabi bin Hadi, lagi-lagi Rabi bin Hadi, dikit-dikit Rabi bin Hadi, Rabi bin Hadi lagi. Dikasih tahu ya, sudah 6 tahun sebelumnya sih, apa namanya memberitahu masalah ini. Nah, tahu bayangannya Syekh Rabi mutasarri', musta'jil, orang yang tergesa-gesa, yang terburu-buru, yang serampangan. 6 tahun kok serampangan? Masyaikhul Yaman setahun gamblang semuanya urusan. Banyak salah enggak salah, tapi menunjukkan bagaimana masyaikhuna barakallahu fikum seperti ini sangat-sangat tenang, sangat-sangat mempertimbangkan maslahat dan madharat, sangat-sangat ta'an. Bisa membayangkan kita gitu loh. Ya apa kalau itu? Langsung. Ya apa ya? Nah, ada seorang ikhwan barakallahu fikum ketahuan loh kok jualan di kalangan halakonya Hizbi, jangan gitu ya. Loh ini kan akhuna fillah, jualan halakoh Hizbi, jualan saja apa enggak? Oh enggak, ada yang lihat langsung ikut hadir dalam taklimnya Hizbi plus jualan. Langsung dibantai. Ya lah ya, hati-hati kamu dari si fulan. Itu sudah mulai gak beres itu. Sudah ngerti mereka itu hizbiyin. Nah kok datang di halakonya hizbiyin? Dodolan sisan. Dunia hasanah, akhirat hasanah. Gitu ya. Maunya begitu. Padahal perkara yang menyimpang, langsung dihantar. Dianya salah. Tapi harus kamu ingat, cara kamu dalam menyikapi dia pun juga salah. Kenapa? Dikarenakan kau belum melalui proses ta'anni. Langsung kamu hantam dia. Itu namanya istijal. Namanya apa? Istijal. Buru-buru serampangan. Nasihatnya mana? Hah? Tausiahnya mana kepada dia? Secara sembunyi-sembunyi. Terus begitu kasih masukan, masukan, masukan, masukan, masukan. Barakallahu fiik. Iqamatul hujjahnya mana? Barakallahu fiik. Itu kalau kita orang enggak usah tunggu 6 tahun kelamaan. Enggak usah tunggu setahun kelamaan lagi, sebulan kurang sudah khatam tuh orang itu. Allahu musta'an. Nah, ya enggak mesti harus 6 tahun sih. Sesuai dengan kondisi dia tadi. Kalau sudah menunjukkan penentangan inat, penentangan yang luar biasa. Tapi yang kita garis atasi di sini para ulama adalah bagaimana sikapnya para ulama, sikapnya para masyayikh terhadap kepada dakwah ila Allah, terutama dalam sikapi perilaku seseorang yang mulai menyimpang, betul-betul sangat ta'an. Sehingga ketika mereka bicara itu ilmiah berbobot. Sekali bicara gelundung orang itu, gelundung segi berat ucapannya permasih itu, sudah keluar langsung. Ibaratnya itu orang sudah diupayakan pegangi kuat-kuat, jangan sampai terjun di jurang yang dalam itu. Oh, ternyata kok dipegangi, dikembalikan masa saya itu. Jangan-jangan pemilihnya saya terjun bebas, jangan-jangan digigit, dicokot tangannya mas saya tadi, akhirnya lepas, ya sudah. Begitu lepas, belum gimana? Tapi orang nggak beres. Wah, al-muhim. Intinya para kuatum, berarti kemudian kita apa namanya mengulangi lagi proses dari awal, tidak. Yang sudah ada, ya sudah ada. Para kuatum. Tapi yang dimaukan sekarang, kedepannya nanti. Kita harus memiliki sifat yang seperti ini. Al-hilmu wal-anah. Al-hilm wa-ta'ani. Dan ingat, tidak khusus dalam perkara dakwah. Dalam semua urusan yang saya contohkan terkait dengan perkara dakwah, dikarenakan makomnya kita sekarang, makomu dakwah. Barakallahu Allahul musta'an wa la hawla wa la quwwata illa billah. Bagaimana dengan sikap atau tindakan FPI yang sering demo dan merusak fasilitas-fasilitas mereka? Nah ini Allah musta'an. Kaidahnya, antum tak kasih kaidah dulu. Di dalam bab ingkar munkar, mereka ini kan gerakannya gerakan ingkar munkar. Ya, mengingkari kemungkaran kan? Kaidahnya, ingkar munkar itu ada 4 tingkatan. Itu namanya ilmiah dulu, supaya jangan dibilang tergesa-gesa menghukumi orang yang gitu. Ilmiah disebutkan oleh Al-Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah dalam kitab beliau A'lamul Muwaqqi'in. Ingkarul munkar darajat, mengingkari kemungkaran. Yang pertama, engkau ingkari kemungkaran tersebut dan hilang kemungkaran tadi. Kamu ingkari, hilang. Tidak ada kemauan sedikitpun. Maka wajib bagi anda untuk ingkar mungkar ketika itu. Kenapa? Kamu ingkari, hilang kemungkaran tadi. Yang kedua, kamu ingkari kemungkaran tersebut, kemudian kemungkaran tadi berkurang banyak, walaupun tidak hilang total, banyak berkurang, banyak hilang sudah. Ini pun juga wajib bagi anda untuk ingkar kemungkaran, karena sangat besar kemaslahatan. Ada lagi. bagian ketiga, engkau mengingkari sebuah kemungkaran tetapi menimbulkan kemungkaran lain yang sepadan. Kamu mengingkari kemungkaran A, kamu ingkari, ternyata dampaknya memunculkan kemungkaran B yang sepadan dengan A tadi. Kayak lo paham? Gimana banyak kan? Kayak lo paham, tutup paham gitu ya. Nah, buka, tutup bolongan, tutup yang ini, keluar yang ini, tutup yang ini, keluar yang ini, dengan apa namanya, sepadan. Para kalau tutup yang ini katanya buka ini maudhu'ul ijtihad, tempat ijtihadnya para ulama. Harus dipikir masak-masak, ingkari tidak, ingkari tidak. Itu ulama yang menentukan nanti. Kenapa? Dikarenakan maslahat madarat seimbang. Yang keempat, engkau ingkari kemungkaran tadi tetapi menyebabkan munculnya kemungkaran yang lebih besar daripada itu. Yang ini haram bagi kamu untuk ingkar kemungkaran. Haram. Kenapa haram? Sebab berakibat munculnya kemungkaran-kemungkaran lain yang besar lagi. Adapun terkait dengan cara pengingkaran, tiga, dengan tangan, tidak mampu, dengan lisan, tidak mampu, dengan hati. Jadi paham ya? Menunjukkan yang harus ta'ani dalam mengingkar kemungkaran. Sekarang kita melihat bagaimana fenomenanya mereka ini di masyarakat. Ingkar kemungkar yang mereka lakukan membuat hilang kemungkaran tadi atau kesenangan besar, memunculkan mara bahaya, madarat, mafsadah lebih besar. Yang mana? Hilang atau semakin parah? Mantap Pak ya? Yakin? Itu yang real? Itu yang nyata? Mantap begitu ya? Berarti hukumnya gimana? Hah? Maka hukumannya tidak boleh. Kalau di lapangan sana, kondisi realnya ternyata ingkarul mungkar yang mereka lakukan berakibat muncul kemungkaran-kemungkaran lain yang lebih besar. Para wajibu, maka tidak diperbolehkan ingkarul mungkar seperti itu. Maka tindakan mereka dinyatakan haram, tindakan yang menyelisihi bimbingan Islam terkait dengan amar ma'ruf nahi mungkar. Jangan mengatakan musuh disalahkan orang ingkar mungkar. Bukan salah ingkar mungkarnya, tapi yang salah caranya kamu ingkar mungkar itu tidak ta'ani. Langsung main grebek, boom, kaki-kaki malam tadi itu dihancurkan tempat-tempat yang ada. Marah ngamuk ini para orang-orang di malam hari ini. Kelawar-kelawar malam ini, reaksinya luar biasa keras. Bukan semakin hilang, semakin bangun, semakin mewah, semakin luar biasa. Ya baik. Jadi menunjukkan barakat itu tindakan yang terlalu mungkar yang mereka lakukan tidak dibenarkan dalam syariat. Sehingga timbang dengan empat perkara ini. Ini disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullahu taala, wallahu taala alam bissawab. Mudah-mudahan anda bisa memahaminya dengan baik, dan diharapkan dengan membaca riwayat ini kita kemudian menjadi seorang muslim yang betul-betul halim, penyabar, memaafkan salah banyak orang dengan kaidah-kaidah ini ya. Dan juga memiliki sikap tani, sikap yang tenang, sikap tidak terburu-buru dan serampangan dalam semua hal yang ada, semua dengan perhitungan yang masak dengan ilmu syar'i. Wallahu a'lam bishawab. Nabtaqi lahuna subhanahu wa bihamdih, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Tamaddalu hamdaka wa nasallu.